yang goyang keringetan imu jadinya. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Goyang-goyang keringetan itu jadinya. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix.